sambil tersenyum dan tanpa beban. Oh, oh, oh. Sepanjang jalan tarik perhatian. Oh, oh, oh. Rambutnya panjang, rampingnya pinggang, celana bucin mengukir